Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnia kita dapat berhimpun pada pagi ini dalam sesi kuliah bulanan Muslimat. Insya-Allah apa yang kita lakukan pada masa-masa yang lalu, sekarang dan hari-hari esok, Allah akan kira sebagai suatu amal soleh. Hari ini sambung kesukaan berapa ini? 6 atas ke bawah? Nombor 7. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa rafa'ana wa iyyakum bi'udubihi bid-da'ini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, soalan yang ketujuh, meminang yang sudah dipinang. Seadanya meminang yang sudah dipinang. Soalannya berbunyi, bolehkah seorang laki-laki meminang seorang gadis yang telah pun dipinang orang dan sudah bertunang? Kita masih lagi sambung dalam bab munakahat. Nah, masalah yang dikira rutin yang banyak berlaku dalam masyarakat. Nah, mungkin kata begitu aku begini, masing-masing pakai ikut si. Jadi orang yang ada jatah bertunang dah, dia pergi masuk minang pula. Buat ni gamuk. Jawabnya, Islam melarang perbuatan meminang di atas peminangan orang lain. Artinya kalau seseorang perempuan itu sudah bertunang, maka tidak bolehlah orang lain datang meminangnya pula. Lain halnya kalau perempuan itu sudah putus tunang dengan kerelaan hatinya sendiri, bolehlah orang lain masuk meminangnya pula. Sebaliknya kalau bapa gadis yang sudah dipinang dan ditunangkan itu pula sudi menerima pinangan orang lain, berdosalah bapa itu. Walaupun bapa memang mempunyai hak yang banyak terhadap anaknya, dalam soal ini dia tidak berhak membatalkan pertunangan anaknya itu kecuali telah mendapat persetujuan kedua belah pihak atau ada alasan-alasan yang benarkan oleh syariat. Jadi hukumnya fa'asa haram, maknanya meminang atas pinangan orang lain haram. Neh, tunang orang dah, kita pergi pinang pula, hukumnya haram. Neh, maksudnya dosa lah. Satu dosa di sisi syariat. Tapi sebelum tu kita nak ulang balik benda makna tunang orang. Neh, tunang orang ni iaitu seorang perempuan yang mana telah pun menjawab dengan bersetuju atas pinangan pihak laki-laki. Lagi mana tak jawab, tak panggil tunang. Walaupun kasih lama, dah kasih 70 tahun aku kasih. Neh, siapa khaitok khayok dah. Neh, oh, tak jawab lagi persetujuan, dia tak panggil tunang. Ataupun hak lelaki ni masuk minang 18 kali dah. Cuma puan kata nanti dah tak asal usia kita jawab. Tak jawab lagi. Tak panggil tunang. Bila jawab dah setuju, situlah menang orang. Walaupun tak atur rombongan, tak atur bekas, tak atur apa. Nah? Cakap kita kopi. Ayah hak lelaki tu setuju. Ayah hak lelaki pula. Ayah hak puan. Katanya hak lelaki ni, saya nak ambil lah anak pocik jadi isteri saya. Nak? Haa. Dan ngundi pun kalah dah. Nah? Haa. Jadi pocik tu kata saya kenang lah, saya setuju. Start pada tu tunang selalu. Haa tak? Tunang selalu. Dengan syarat, anak dia tu anak dara. Kalau janda tak boleh. Ayah lagi tanya tu. Nah, ha, kalau anak dara, tak tahu, duduk di rumah. Duduk di rumah anak dara. Duduk di padara. Nah, ayah dia bercakap kedai ni. Nah, kenang sangat ke anak pocik kita nak ambil buat isteri kita lah. Nah, cakap kedai kopi. Pocik pun kata, saya setuju. Bila saya setuju, maka hukumnya anak di rumah, tunang dia dah. Faham lagi? Walau tak beri cicin, walau tak mari ngebah dengan bekah, apa tak ada. Lepas tu ada. Bertunang ni apabila pihak perempuan menjawab dengan persetujuan. Jawab kedai kopi ke, jawab dalam zok buluh ke, jawab birang patah ke, atas pukak ke, dalam laut ke, kok pandai. Bila jawab daripada wali pihak perempuan kenang, setuju, reda, jadi tunang serta merta. Bila gitu, orang masuk minang haram. Nak? Dah beri cicing apa semua, itu bukan syarat rukum waktu. Bukan syarat, bukan rukum. Nah, waktu ada. Nah, yang wajib mas kahwin saja ketika kahwin. Mas kahwin wajib. Nah. Ha. Jadi apabila dah sah tunang orang, maka haramlah kita yang tahu ini masuk meminang. Maka tidak haram orang yang tak tahu. Dia ingat ke dah tak tunang orang? Dia mari masuk minang. Ha, 8 buah bah mari. 9 ke pengundi atu. Ramanya bah. Dah. Ha, mari ni. Ramai-ramai buat apa ni? Mari nak minang lah. Nah, ha, mari nak minang lah anak dara. Nah. Jawabnya tuan rumah, ayah pada apa? Sani pah garik. Tunang tu. Dengan ketua cawangan. Umpamanya. Oh lambat kita kalau gitu. Ha. Dak berdosa. Faham ni? Pasal dak tahu. Nak? Ha. Yang tahu tu. Tahu pergi pinang juga. Berdosa. Nah, setengah ulama kata, dosa besar. Memutuskan silaturahim. Memecah belahkan antara masyarakat. Jadi balong. Nak? Ha. Jadi, tunang-tunang ni, lelaki kabur kepada pihak perempuan, pihak perempuan jawab bersetuju. Hukumnya tunanglah. Walaupun cakap belam jalan atau jumpa dengan ayah puan kat lapu merah. Eh? Tunggu lapu isyarat nyala je. Nah, ha, jadi kata lelaki nikah dengan kita lah anak pocik tu. Nah, kita kenang sungguh nak uji jadi isteri kita. Maka kata puan pocik tu saya setuju. Maka hukumnya anak perempuan hak di rumah jadi tunang pada masa itu juga. Dak dah nyala je lapu. Ah, dia gitu. Nah, kita tak faham. Kita ingat tunang ni buat rombongan. Masuk cincin dengan tepuk sirih. Buat mari belaka dengan air sirih apa bukan. Waktu adat saja. Nah. Jadi hukumnya haram kalau kita dah tahu tunang orang jangan masuk minang. Dah kalau nikah kau dengan tunang orang lagu mana? Kalau nikah dah. Nah, umpamanya dia kasih dengan orang lain. Nah, tapi dah lambat masuk minang, ayah dia setuju orang lain. Nah, ayah dia setuju dengan orang lain, jadi tunang orang lain. Jadi orang puan ni pun tak kenal pakat dengan katil dia tembak lari. Nah. Ha. Kalulah diperkenankan wali, maka sah nikah. Kalau wali tak kenal, tak sah nikah. Tapi perbuatan tetap haram kerana tunang orang. Nah. Ha. Kalau budak putus dah, kalau putus dah tak haram. Nah, kalau putus dah tunang, dah haram. Nah. Ha. Ataupun pihak laki-laki tunang itu tambuh dah. Nah, ha, dia kata aku nak masuk minang, kasih mu ni tunang mu ni gua nak kira. Ambil ah, malah cari aku buat putus. Malah layan aku bodoh ah. Nah, ni pun masuk minang. Tak ada apa. Pasal salah satu pihak yang berkenaan telah melepaskan hak dia. Nah, dia laki kata aku tak mau. Ha, tak mau boleh. Tak ada masalah. Ha. Sebaliknya kalau bapak gadis yang sudah dipinang dan ditunangkan itu pula sudi menerima pinangan orang lain, berdosa bapak itu. Tunang dah anak dengan orang lain, lepas tu terima pinangan orang lain pula, berdosa. Wali tu nak. Nah. Dan kalau mak kenang, orang tu mari tanya dia, makcik, mana makcik kenang dah, saya nak nikah dengan anak makcik ni. Nak? Ha, setuju ke tak? Dah pok dia mana? Pok tak ada. Pok ada tu. Buakah main jam. Katanya mok. Setuju ke tak ni? Saya nak buat nak nikah sungguh ni. Mok puan kata nanti saya nak hitam kot tikak tu. Dia pun hitam nak pok mesej. Ha? Ha, duduk semula. Setuju lah. Ha, nah. Setuju, setuju, setuju. Nah, jadi tunang orang. Dah setuju lah tu? Jadi dah tunang orang? Eh? Jawab lah. Jadi tak? Tak jadilah. Dia bukan wali. Mak bukan wali. Ha? Mak setuju pun sain tanda tangan, cak jari dengan cak kaki tu habis-habis. Ha? Tak jadi tunang orang juga. Pasal wali tak tahu lagi. Ditanya kat main jang tu pulak. Nah, ha? Ayah kata setuju. Baru jadi tunang. Pok tak ada. Pok anyuk lauk. Bahan diribuk. Ah, ha, toki aja. Nah, ha? Ah, toki tak setuju. Tak jadi tunang. Pasal toki wali. Ah, ha? Ah. Ha? Dia tertik wali tu, tertik yang mengesahkan jadi tunang. Toki pula ada kena je. Ah, ha, 3 tahun ngeda buat batuk toki. Nah, adik-beradik apa puang? Ha, dia gitu. Dia tertik wali. Pas adik-beradik, anak dara dia. Pas anak dara dia, pok dara dia. Pas pok dara dia, sepupu dia. Wali kan? Nah. Kita tak atas mak kan? Ayah kenal dah. Nah. Dah berani ayah. Ayah dah ada apa-apa tanya mak dia lah. Ayah tak berani. Mana-mana. Tanya mak. Ha. Padahal ayah datang. Patut ayah pula akan coli. Jadi mak. Kemar katung. Nah. Mana walaupun bapak memang mempunyai hak yang banyak terhadap anaknya, dalam soalan ini dia tidak berhak membatalkan pertunangan anaknya itu kecuali setelah mendapat persetujuan dua belah pihak atau ada alasan yang dibenarkan oleh syariah. Kalau ada ketua dua belah pihak tidak berkenan nak mutu, tak ada masalah. Pak ni betul lah jadi wali, tapi dah disetuju dah dia dari potong lebih kurang. Nah, ataupun sebab-sebab syarak. Ayah kata batal putus tunang, buat pula ayah. Tunangmu tak semayang, aku tahu dah, aku periksa dah. Ah, ha, boleh tu sebab-sebab syar'i. Tunangmu nak datang ni tulang pe kuda, kenal sangatlah. Nah, baru siasat apa semua. Tunang ni nipu orang dan sebagainya. Ah, ha, tu sebab-sebab yang harus pada syarak. Neh. Boleh putus tunang. Jangan kita kata dah tunang dah, dah boleh putus. Boleh. Kita tahu dah lelaki ni jahat, dak molek, dak pakal. Dah kita malu nak putus, pakal biar, pakal jadi juga. Bodoh kita. Ha, kita kena nekat. Kalau perangai tak boleh, perangai uduh, makan haram, buat kerja tak boleh, benda yang tak patut kita buat suami, kita malu nak putus tunang. Anak kita jadi mangsa. Faham? Jasa malu. Benda ni hukum syarak. Neh? Ha. Tak biarlah, dah malu dah. Dah terima dah. Dah segang dah. Walau nak nikah esok sekalipun, batal lah juga. Kalau makna calon laki-laki itu orang yang tidak baik pada agama, batal juga. Tak, minta maaf, minta maaf, minta maaf, beradok lah dengan dia, tak ada masalah tu. Dia nak marah, hadir. Dah kita tak benar. Tak, sebab kalau kita kahwinkan anak perempuan kita dengan laki-laki yang fasik, dosa besar, sama macam memutus silaturahim. Tak, kita khianat. Kerana malu punya pasal, sanggup nikah jugalah. Tahu dah lelaki dah pakai, nak buat natu juga. Dan saat-saat akhir pun, kita boleh batal. Bahkan nikah dah pun orang minta pasal. Nikah dah, tahu suami tak semayang. Tahu suami syak dadah. Tahu suami kerja pak haram. Boleh minta pasal ni. Nah, nikah dah kira berat lagi. Nah. Soalan seterusnya, pasangan yang sedang bercinta sudah berjanji untuk mendirikan rumah tangga. Malangnya keluarga kedua belah pihak tidak merestuinya. Apakah hukumnya pasangan itu bersetuju juga agar keluarga masing-masing bersetuju? Apakah ini termasuk dalam masalah derhaka? Masalahnya biasalah ni. Ya, satu pasangan nak nikah, keluarga tak kenal. Nak nikah, keluarga tak setuju. Akhirnya dua-dua ni dia pujuk juga nak suruh nikah juga. Aruk juga ke mak ayah. Eh, jadi salah tak buat lagu tu. Eh, dia duduk aruk, dia duduk paksa, mak dia suruh setuju, ayah dia suruh buat macam ni. Ayah dengan mak tak kenal dah. Nah, jadi lagu mana? Berdosa tak tu? Eh, mak kata tak salah nak juga. Ayah kata tak salah terbang lah. Nak juga. Jadi dia pujuk mak ayah dia. Hukum dia kata dia pujuk mak ayah dia tu. Lagu mana? Derhaka ke tak? Jawabnya, usaha pasangan berkenaan tidaklah salah. Memang patut, malah memang patut dilakukan, asalkan benar-benarlah niat mereka suci, yakni untuk menyahut seruan Islam yang didasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Persoalan yang mungkin timbul, apakah usaha untuk meyakinkan keluarga itu mengikut syariah atau sebaliknya, Biasa kita lihat seorang yang hendak meyakinkan seorang lain terhadap apa yang dikendakinya menggunakan pendekatan lobi, tipu, rasuah dan lain-lain seumpamanya. Pendekatan ini sudah tentu bertentangan dengan syariah. Kalau pasangan itu cuba melobi keluarganya masing-masing, tentulah perbuatan itu amat tidak sihat. Lebih salah kalau mereka menipu dengan memberikan fakta-fakta yang tidak benar. Sebenarnya ada banyak cara yang boleh diusahakan untuk mendapat keyakinan keluarga. Yang pertama, tunjukkan kesungguhan hendak berkahwin pada keluarga masing-masing. Yang kedua, buktikan kepribadian yang baik pada diri pasangan yang dimaksudkan. Yang ketiga, tunjukkan kemampuan untuk mendirikan rumah tangga baik zahir maupun batin. Ibu bapa tentu tiada alasan untuk menolak kehendak anaknya. Kalau semuanya boleh diberbincang dalam suasana harmoni, ketahuilah jika berlaku ketegangan sekalipun, mengalahlah si anak adalah lebih utama. Mengalah itu tidak bermakna bersetuju, tetapi adalah sebagai salah satu usaha untuk menarik simpati keluarga. Iringi pula dengan doa, insyaAllah lembutlah hati mereka. Masalah ni biasa berlaku dalam masyarakat. Keluarga dah kenal, berhak nak nikah tu kenal lah. Memang dia nak nikah dah. Jadi dia kata kalau kita ni mak ayah tak suka, kemudian kita pujuk juga mak ayah kita supaya suka, inilah yang disuruh syarak. Tak ada salah pun. Kita nak nikah dengan pasangan laki-laki kita, keluarga tak kenal, jadi kita pujuk supaya kenal. Pujuk supaya kenal ni tak salah pada syarak. Yang salah pada syarak, pakai tembok lagi bodoh nikah gitu. Dan mak ayah tak kenal pakai lari, naik kereta teksi tak ke kereta panjang pakai nikah. Hak tu dosa besar, memutuskan tali keluargaan. Marah kok saudara, marah anak saudara, marah sepupu sepepeh, jadi balak pula dengan mak ayah kita. Jadi kalau kita pujuk dengan jalan baik, tak ada masalah. Tapi dia kata kalau kita pujuk boleh membawa kepada porok wanda keluarga, maka ikutlah ibu bapa. Kalau kita pujuk nak suruh nak nikah juga, siapa jadi baloh dengan mak ayah, tak payah baloh. Bagaimana tak payah nikah, ikut dia lah senang. Sebab apa? Kita cuba dengan jalan baik, tak boleh juga kita pujuk dah, kita nak nikah dah, dah laki ni molek apa semua, jadi baloh, jadi apa semua, maka kita ikut ibu bapa kita lah. Pasal dia yang susah kepada kita. Kita memang lah, daripada kecil pak besar kita dah ingat susah mak ayah kita. Tapi kita nak nikah tu tak nampak dah. Dan kata nak nikah ke, apa jadi pun nak nikah juga. Tinggal mak lah apa, tinggal ayah lah apa. Inilah manusia. Itu karuk. Jangan buat kerja lah tu. Jadi kalau nampak dia kenang mak ayah, kita tak apalah. Dia setuju. Tapi kita tak cakap nak pisah dah, tak cakap nak pujuk, dia tambah juga. Bawa kepada baloh, bawa kepada derhaka dan sebagainya, tak pasal. Kicik je. Maka ikut dia lah. Kita korban kan lah. Sebab kita lelaki jasa ni kita berapa hari baru. Kita siap dua ya belanja mie goreng itu, kita siapa gelapa belum dimati nak ikut. Mok kita daripada kecil, tak ada susu suak susu, tak ada pamak kuat kayu kamak, lapor nasi lemak, nak nasi lemak, beri nasi lemak. Nyamuk ketik tu, bit luar beliau buat nyamuk, bubuk kelambu, sakit gigi, buat cabut, sakit betul, batuk gitu, demam, wagi klinik. Kita baru kenal nari dengan datang tu, 45 mati. Siapa baloh ngayuh, baloh ngadik beradik. Itu manusia. Salah lagu tu. Tapi bila kita nak pujuk, jangan nawar. Jangan tipu. Kalau dah, benda tak boleh, kabar tak boleh. Ada perempuan yang disanggup menipu tentang perangai ataupun akhlak pasangan laki-laki dia. Ayah dia kata tak semayang. Dia kata tak semayang. Kita tahu sangat lah. Kita tengok rumah dia semayang gitu gini. Nawak saja je. Dia nak suruh ayah dia tak percaya hak cakap. Nak suruh percaya hak nawak. Ini karuk. Bila kita buat apa-apa pun dengan penipuan, maka perhubungan ataupun rumah tangga yang terlangsung kemudian daripada itu biasanya tidak berkah. Kerana capur dengan tipu, capur dengan nawak. Jadi cakap benar lah. Bercakap benar dalam masalah-masalah yang berlaku. Cakap benar. Dan kita tunjukkan, kalau mak kita tak apa nak setuju, kita tunjukkan bahawa mak kita ni memang kita nak nikah sungguh. Memang nak nikah sungguh lah. Tapi orang ni tak payah ajar, memang dia buat gini. Dia orang puang. Kalau mak dia kata tak sah, tak sah tu memang pula cawah dah muka. Dah akan nasi dah. Nyandor di kepala katik. Mak dia kata ngajuk dah tu. Makan nasi lah tambah. Minai tambah, tambah belaka. Tengah malam tu big leceng sepuyuk makan nasi. Tak lah tambah. Tak lah apa buruk. Jadi tunjukkan kesungguhan. Batu kadang-kadang persediaan yang sebenarnya tak ada. Dia tengok budak-budak puan ini nikah bingung tengok. Tak tahu benda. Ukur syarak lah benda. Maklipah tak ada. Tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, tak tahu halal haram. Haid dah tim dia. Istihadah, suci antara dua haid. Sekurang-kurang haid, selama-lama haid. Dah reti ke benda. Dah belaki tak. Boleh-boleh ada bergandung tak kena tak kena. Dah beranak bina oleh dia ada. Jengkring. Tak tahu hukum. Tak? Tak tahu hukum. Suami negara berat nandang terus suami. Pakai rata tekok. Masa ke beruk nak naik nyo suami. Dah boleh. Macam beruk lagi. Patut akak air nyo. Mana-mana suami dia pakai rata tekok. Jangan buat air teh. Masih nyambuk. Akak air nyo. Dah apa buat air nyo? Dah saya buat teh. Suruh buat teh. Dah abang beruk kan? Ini kata gitu. Tengok tak? Gitu. Dia kata ni pakaian rapuang. Perhiasan wanita. Subang tu rapuang tuan buat. Tak boleh. Orang lelaki tak boleh. Orang lelaki boleh cicing je. Subang rapuang. Rata rapuang. Ketuk rapuang. Loket rapuang. Apa benda ni? Gelang kaki. Gelang petok. Subang selinga, subang hidung, subang pusat. Puang belaka. Lelaki tak boleh. Oh, lelaki pakai gelang ni. Boleh-boleh ada. Ada gok orang buat natu. Bodoh punya tu. Mana boleh buat natu buat gitu. Maknanya dia tu tak tahu pun syarak. Kalau tak tahu, dia tak pakai gelang gitu. Bila tak tahu pun syarak, mana macam mana nak jadi ayah. Macam mana jadi ketua rumah tangga. Banyak sangat yang tak reti. Selagi dia tak takut dengan dosa. Bila orang yang tak takut dengan dosa, beranikah kita ambil balik di rumah kita? Soalan yang seterusnya, salahkah seorang perempuan itu berkenalan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali? Ini semua ni masalah-masalah yang berlaku pada tahun 80-an. Lepas tu dimuatkan dalam buku ni. Dia makin banyak. Tapi tak seteruk Lenin. Lenin tak ada maruah teruk ni Lenin. Pakai ikut syih lalu. Ikut depan surga, ikut belakang masjid. 3 minggu lepas berzina atas surga. Berzina atas surga. Pasangan muda dia ni. Mulai-mulai ada. Dia kedua dia orang, lagi tanya ulang. Pak Tina pun tanya ulang, lelaki dan semua lagi gitu. Siang ni pula. Macam gatu toyo. Lagi tutup. Tak dang dia orang. Tapi dia boleh jauh. Tak ada hal ni. Tak ada maruah. Demak ayah sibuk. Tidak salah berkenalan dengan orang yang baru ditemui kerana berkenalan itu boleh menghubungkan silaturahim sesama manusia. Memang Allah ciptakan manusia dengan berbagai bangsa dan keturunan untuk dijalinkan perkenalan yang sihat. Perkenalan ini akan membuahkan persaudaraan sebagaimana firman Allah, sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Bagaimanapun seorang perempuan kalau mudah kalau mudah berkenalan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalinya, boleh membawa tafsiran yang berbeza pula. Selain perempuan itu boleh dianggap murah oleh masyarakat, Islam juga melarang perkenalan yang tidak bermaksud hendak berkahwin. Apalagi kalau semata-mata didorong nafsu untuk berseronok-seronok, untuk menguji kepopulariti diri atau sebagainya. Berkenalan mengenai yang dikenaki dalam Islam, terdapat banyak peringkat. Di antaranya alam persekolahan atau alam remaja. Berkenalan hanya boleh antara sama jenis. Haram hukumnya berkenalan antara perempuan dan laki-laki. Di alam muda-mudi pada usia yang sudah sepatutnya berkahwin, maka perkenalan itu mestilah melalui perantaran mahram. Artinya mereka tidak boleh berhubung secara langsung. Yang ketiga, dalam masa bertunang, perhubungan mereka mesti ditemani oleh mahram yang lain. Mereka tidak boleh bebas berduaan ke mana-mana sahaja. Daripada ini didapatlah disimpulkan bahawa perkenalan antara dua jenis yang berbeza tidaklah dibuat berdasarkan syariat Islam dan dilakukan semata-mata kerana menurut perintah Allah, serta diperkuat dengan ada niat untuk berkahwin. Sebarang perkenalan yang terkeluar daripada batas ini adalah dilarang. Baik. Ini juga satu masalah besar yang kita memang tak boleh nak bendung. Masalah yang kita tak perasan ni adalah masalah. Kita tak berasang ni masalah. Kita ingat tak ada masalah. Yang sebenarnya satu masalah. Nah, iaitu berkenalan laki-laki dengan perempuan. Dia ada tiga jenis perkenalan. Umur, tiga jenis umur. Yang pertama, sebelum daripada zaman sepatutnya berkahwin. Eh, maknanya masa remaja tu lah. Masa remaja. Zaman yang sepatutnya berkahwin. Tak? Eh? Ataupun sepah daripada bertunang. Ah, ha, rekuang tiga keadaan. Neh, masa dia bertunang dah, masa belum bertunang dan masa dia masih budak-budak remaja lagi. Masa remaja ni haram laki-laki berkenalan dengan perempuan, tak boleh. Tapi inilah yang berlaku sekarang, perkenalan kita tengok di sekolah-sekolah. Di sekolah sekarang menjadi tempat perkenalan. Sebab tu kajian daripada Orientalis. Orientalis ni orang kafir yang kerjanya buat kajian untuk menghancurkan agama Islam. Nah, dia buat kajian sebab apa Islam ini jadi gagah, jadi maju dan sebagainya. Nah, sebab Islam ini mentaati prinsip-prinsip agama itu sendiri. Nah, taat kepada perintah Tuhan, berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Sebab itu Islam jadi gagah, jadi maju, jadi tamadun. Cara nak hancurkan tamadun Islam, hendaklah dihancurkan akhlak orang Islam itu sendiri. Supaya mereka tidak mengamalkan lagi prinsip-prinsip agama mereka. Maka orang putih buat kajian, di antara perkara besar yang menjadi satu prinsip dalam Islam, iaitulah mengasingkan laki-laki dan perempuan. Bila orang putih sedar benda ni, maka segala negara-negara orang Islam yang mereka takluk, mereka buat sekolah, dicampurkan laki-laki perempuan. Kekal sampai sekarang, 500 tahun dah kita dijajah, semakin rapat, dan laki sekarang ini, boleh dating dalam kelab dah pula. Berpimpin tangan di sekolah-sekolah, perkara lumrah. Jadi bila laki-laki dan perempuan, tidak ada hijab di sekolah-sekolah, tidak ada peraturan yang mengasingkan mereka, mereka boleh pergi bermain minum air sama keting, boleh bermana atau nota, gitu ini, sembang, berkasih dan sebagainya, mereka akan berhubung di luar sekolah. Mereka bila berhubung di sekolah-sekolah, kajian ni daripada 10 orang yang berpasangan di sekolah, 3 pasti melakukan zina. Bila 3 melakukan zina, maka 3 komuniti masyarakat akan berbaloh. Akan baloh lah. Hak ni tak ngaku anak. Hak kapung pula nganjing ke ayah hak puang. Ayah puang pula bila tu nganjing, jadi baloh pula. Datang golok pula. Macam-macam hak berlaku dalam masyarakat dengan sebab berlaku 3 perzinaan saja dia nak daripada 10 pasangan yang berjaya bercinta di sekolah. Ha tu. Dah sekarang di IPT, Allah Rabbi, macam-macam pesek. Dah, kau berlatih sama, kau aerobik sama, mu nyanyi duet sama, semuanya dibenarkan atas nama sokang, atas nama hiburan dan kesenian. Makin lama makin rosak, makin lama makin rosak. Baca kita tengok, ulama-ulama kita ini dibuat madrasah-madrasah Islam, pondok-pondok Islam yang mengasingkan laki-laki dan perempuan. Akhirnya perkara inilah kita kena balik pada Islam. Kita kena sedar cara sekolah kita ni cara British, cara kafir laknatullah, yang nak mengangkat sifat malu antara laki-laki dan puan. Lain ni budak sekolah menengah ya malu. Kali dia cakap dengan budak lelaki, tak ada malu. Baru dia datang 3, dia kata 4. Nak di interview di Kuala Lumpur, Lembah Kelang. Budak-budak yang sekolah menengah rendah, tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1. Interview dibuat oleh satu syarikat Durex. Durex ni satu syarikat besar yang buat kondom seluruh dunia dia buat. Dia interview di Kuala Lumpur, budak yang tingkatan 3 dalam masa setahun 12 kali melakukan hubungan seks. Tingkatan 3. Hak tingkatan 1 5 kali melakukan hubungan seks. Nah, tingkatan 1. Inilah kehendak barat, Yahudi dan Nasara nak hancur agama Islam. Sekarang ni separuh hancur tu. Nah, bila mudi-mudi rosak, agama tak ada orang nak dukung. Nah, kita tengok suka dah gimari-gimari pipik tangan yang menjadi mangsa anak cucu kita ini. Bila masyarakat rosak, maka masyarakat tu lemah. Patutlah ekonomi kita dikau oleh orang kafir dulu, kini dan selamanya. Nah, tengok orang belum bermutu beratus-ratus buah malam-malam. Mana dia sini? Nah, sini dia bilang itu malam-malam. Baru balik Kedah bilang bikin betul. Nah, hak pakar luar sebing-sebing-sebing anak orang Islam hak puan. Nah, kodoh belah dia pergi bila pokok. Awek duk lalakan awek. Ada pelik-pelik tunggu. Bila pergi buluh dalam pu dalam bahasa dalam bahasa. Nukat mata kain duk langgok, duduk puan. Pukul 1 pagi duk langgok cari dia. cari upung-upung awak ni. Tak. Ah, serema tu telah pun dilatih di sekolah, bukan cikgu ajar. Nak keadaan yang mengajar mereka begitu. Jadi kena boleh belajar cara nak tipu mak, cara nak tipu ayah, cara nak nyamar wak lalak pergi belajar tapi nak jumpa dengan jatang, cara nak pakai lagu mana depan mak sebelum buka pakaian tu kerana nak pergi bandar dan sebagainya. Semua dia ajar di sekolah-sekolah. Akhirnya budak-budak lepasan daripada sekolah 30% sahaja yang elok akhlaknya, 70% tak pakai rawat ni. Nah, ini perkara tu. Nah, jadi dalam malam sekolah tidak boleh berkenalan dengan laki-laki yang bukan mahram. Habis dia alam sekolah, dia panggil alam nak nikah dah pula. Nak. Ha, dia lepas ni umur 15 tahun nak nikah. Nah, ha, dia umur tahun terakhir haid. Biasa perempuan Melayu dia haid umur 13. Nak, ada umur 12, 11 hingga 13. Nah, kalau di Sweden tu dia awal. Dia lewat 15 tahun, 14 tahun pasal di negeri sejuk. Kita negeri panas. Nah, ha, jadi yang terbaik 15. 15 tahun lek ni kau. Dari 15 dekat atas 3 lagi. Nah, nah dah tahu benda. Nah, ha, dah 17. 17 dah nak ambil SPM dah. Dah 18, 18 dah boleh nak masuk maktab. Dah bila habis 21, 21 tak boleh nak buat diploma, rehat setahun. Diploma pula 2 tahun, pendidikan apa semua. Nah, dah 28. 28, tak ada orang masuk lah. Nah, kalau ada pun, murah lah. Nah, 5-16 riyal ya. Nampak? Dah 28 dah. Kena hak masuk jadi doktor lah pula, 33 habis. Boleh jadi doktor pakar, laki tak ada. Nah, nah. Kita kabur tak mau dah. Nah, ha, benda lagu tu. Jadi dah bila dah lewat, lewat dah. Nah, banyak benda dah yang kita rugi. Kita umur 45, anak atas sekolah tadika. Anak cakapkan 3, mak rebah umur lah lakukan. Tak akan menyembah kaki coknya tak kata. Dah tua mak. Nah, ha, dia gitu. Jadi dah alam belasan tahun yang nak nikah dah ni, tak boleh kita berkenalan dengan laki haram. Mereka laki-laki itu kita nak buat suami. Ha. Ha, dengar tu. Habis zaman sekolah, haram juga berkenalan dengan laki-laki. Walau cara mana sekalipun tak boleh. Lama-sama puang tak apa. Carilah kawan sama-sama perempuan. Biar siapa ke hujung dunia. Siapa ke mereka akan ada satu hak. Sama-sama puang. Dengan kapi pun boleh. Nah, dengan orang laki-laki tak boleh juga. Malaikat niat nak nikah. Tapi bila niat nak nikah, dari jumpa biar jalan gini, kena di rumah sahaja, kemudian ditemani oleh mahram. Nampak? Dia gitu. Ataupun kata setengah ulama, tak boleh jumpa juga, kena melalui mahram ni, bukan jumpa. Maknanya pesanan-pesanan apa-apa. Nak nak kirim ke lelaki buah jambu air, yang lelaki ni. Nak nak makan buah jambu air, kirim ke ayah dia. Jadi kirim tangan gitu. Namanya terik tangan kita, bapak. Jadi jambu air gitu. Nak, tak boleh kira. Ni masuk seh. Nah. Tapi bila tunang dah, boleh jumpa. Ha, tenang boleh. Sekarang ni ada apa-apa lah tengok. Tubik itu bagus sekolah, pipi tangan. Nak. Buat hari jadi cepuah kawan-kawan sekolah dekat tapak dekat lima belakangnya joget boleh lihat dia ramai-ramai. Nak. Hak ni we rasa pi tidur nak puang itu. Ha ni we rasa ecstasy ambil sikit separuh tu rasa dek. Nak. Ha ni we rasa syabu ais macam-macam. Akhirnya terlibat. Batu anak buang jangan beri tubik. Nak tubik, nak beli kedai apa semua, kena ada kawan ramai. Lebih daripada 3 orang. Kawan kita seorang, anak kita seorang puan, kawan dia 3 orang. Baru boleh pergi kedai. 3 orang yang anak kita tak boleh keluar. Kena akal hukum syarak. Kan kita kata Allah maha besar kan? Tak lain kecil berlaku. Bila Allah maha besar, hukum syarak yang aku ikut. Sebab tu kita tengok ni masalah berlaku pada anak-anak. Nak jadi sendiri dan masalah berlaku. Nah, masa ni kita berobat. Kalau kita ikut peraturan tu, kita masuk jadi sungguh kuih. Faham? Kalau kita kuat kuih-kuih, ikut peraturan, jadi. Mana tapi kena ikut semua. Bukan resipi dia ikut. Suhu dapur dia kabur tak lebih pada 45. Dia tak lebih. Nah, jangan lebih pada 16 minit duduk atas dapur. Kena kecil api. Kita dah ikut. Padahal tu dah macam. Tak jadi juga. Ha, sebab tu dah anak kita kau tak jadi. Nah, ha, dia gitu. Dan ni mulai-mulai ada. Tak ada apa-apa. Masyarakat tak pandang. Tak pandang perkara yang keji. Nak depan rumah jatang boleh mari cakap dengan anak puan ni. Mak tak kata apa dapur duk kukunya. Nak. Ha. Tengah-tengah duduk depan mak jatang mari. Piping. Minah ada minah. Nanti kejap ni nak panggil. Pala bapak pun dia panggil. Siapa dia mari ni? Laki dia. Natu mu. Nak. Tak boleh. Pokoknya haram. Nak. Tak boleh. Jangan menok. Ni belum nak boleh tubik. Pak jatang boleh mari ambil anak di rumah. Bodoh sungguh. Anak ke macam kita pergi ambil. Bercelapai yang kakak kita. Nak. Mana kita ni apa. Bodoh pada ke. Orang boleh mari ambil kereta. Orang suka sangat. Mak pakai lekek. Pak laki bakal kereta kacil baru. Kereta kacil je. Mari ambil anak pukul sangat mak. Siapa selorok kain-kain pukul sangat. Tak? Ha. Tak boleh. Boleh mari ambil, tunang baru boleh. Bertunang pun kita kena teman. Lagi tak tunang tak boleh keluar bersama. Bertunang boleh keluar bersama. Tapi ma'azi mahrami. Kena ada teman mahram seorang. Ha. Ha, mak giatek, anak kita giatek, hak laki. Hak laki duduk depan. Dah tak nak kalau kata nak duduk dengan puan, dah tunang dah apa? Kena duduk belakang. Nak? Ha, dah nak duduk depan sangat, mak duduk depan. Faham? Ha, tu kalau nak pakai kereta. Kalau nak pakai motor zikar, laki bawa motor, tunang duduk belakang dekat pelik tu. Faham? Mak duduk tengok. Ha, baru boleh. Dan ni walaupun ada berumbrang. Ha, ini serma ni Yahudi Nasara. Walaupun agama Islam, tapi itu cara hidup Yahudi. Walan tarda ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan redha, maknanya tidak akan berdiam diri sampai kamu semua ikut cara hidup mereka. Milah ni maknanya cara hidup. Cara hidup Yahudi ni, dak nikah lagi boleh tubik bebas. Sekarang ni bebas dah. Orang kemamang duduk puang. Bebas dah. Yahudi itu. Oh, bangsa agama Islam. Perangai Yahudi. Perangai Nasara. Orang Nasara ni di rambut merah. Kita Melayu duduk cukai apa rambut merah juga. Nak, duduk kijar rambut merah. Tanya duduk mana, mek, rambut merah ni? Duduk kijar, wakcik. Duduk kijar. Ingat ke duduk mananya Mexico? Dia tahan kira rambut merah. Tak, hukumnya lah, tak boleh. Ada pula rambut merah. Hak asal apa lah. Nak, rambut asal dah. Macam orang Arab. Macam lain dia rambut dia asal dah. Macam orang putih. Hak Tuhan jati lah tu. Neh, haa. Ni duduk Feldah kecil. Rambut macam kepala tupang. Nampak? Haa, ni masalah dia. Pokoknya harap. Bila tunang dah, baru boleh keluar bersama. Tapi teman oleh mahram. Nak, dah sedar keluar dengan mak. Haa, toki ku. Haa, tapi toki jangan hak nyanyok. Haa, nyanyok sedar dia. Dia ambil toki ibu kat buah. Ada apa-apa. Haa, dia bergaduk dua orang tu. Ada pula bawa adik kek. Bawa adik kek tak cik. Adik kek dia bawa. Dia bos situ. Buat teman. Dua tahun. Jadi wigu lali. Nyak duduk situ dia. Nak? Ha, tak boleh. Pokoknya arah. Mana ada kita buat hal lepas-lepas. Keluar dengan orang lelaki. Walaupun tak buat zina. Sekarang ni kena taubat. Pasal kita orang Islam. Orang Islam dia ada peraturan. Nak? Setuju atau tak setuju. Kena ikut peraturan. Nah, jangan kita rasa kita betul. Jangan kita rasa kita kena. Hak salah, tetap salah. Hak akan datang jangan buat. Hak kita buat silap zaman muda kita banyak lah. Ha? Kalau kita kaji lah. Zaman muda kita itu banyak kita buat salah. Nah, ha, jangan ulangkan kesalahan itu anak kita pula. Nah, jadi anak kita buat, hak kita buat hari itu. Keluar dengan orang jatang, keluar dengan orang lelaki. Kita tulung marah. Nah, ha, biar kita buat sudah. Jangan sampai anak-anak kita buat. Jadi kalau kita niat untuk berkahwin, maka dibenarkan. Benar apa? Benar berkenal-kenalan. Nak kenal dengan jodoh dengan mamak ni. Jodoh tak salah, jodoh. Orang lain. Neh? Haa. Nak kenal dengan mak ni. Haa. Kalau mak ni kenal malik, nak buat suami. Haa. Tak ada masalah. Niat nak buat suami. Tak ada masalah. Neh? Haa. Tapi, kena jaga patah larang. Jangan jadi macam orang putih. Orang putih bila dia kenal, bebas lebih. Nah, sebab tu ibu yang membenar ibu bapa, yang membenarkan anak perempuan ni, orang jatang mari ambil, dia adalah ibu bapa yang fasik, yang jahat di sisi Allah SWT. Kita cakap comel-comel, boleh nama bapa fasik. Nak pakai lawa-lawa, bicu apa semua, orang panggil ibu fasik. Pakai dengan selendang sulang, dengan baju kain setera, comel letih, dada anak keluar dengan jatang, maka kita nama tak pakai rawa. Orang panggil kita tak reti bela anak. Kita tak tahu cara nak bela anak. Kerana orang pandai bela anak, dia jaga anak. Nah, anak ni mahal pada selipar lagi. Selipar kita kalau orang mari ambil, kita kejar. Orang berhenti untuk sikap, mari ambil selipar kita tetangga. Cucu-cucu bulan ke, tak mau lagi. Kita kejar. Kejar lah. Dan kelotonyo, pelakon kelotonyo. Nah, kalau dan sodek, pelakon sodek. Dan mana mahal anak puang kita dengan selipar. Orang mari ambil dengan utus ikan, dengan bank, dengan kereta. Nak, suka sangat mok. Bawa pamerik senyum. Nak pergi nanya pula ni. Nak, ha. Nak pergi kat air kerja makcik. Jalan molek ni. Pesan kau jatang tu jalan molek. Mana boleh bawa? Syariat mana? Kitab mana boleh mari ambil? Anak kita. Nikah baru boleh mari ambil. Ha. Kena jawab nikah dulu. Tu Islam. Boleh. Ada ulang anak ni nak pergi keloh. Nak pergi di patam dia. Teluk naka dia. Patam. Haa, teluk cepedok. Nak naka dia. Haa, tak? Haa, teluk cepedok. Nah. Haa. Gajin pergi. Tu pandai nak tu. Nah. Haa. Nah. Teluk cepedok. Oh, nak pergi teluk cepedok. Hak jatang lagi ambil. Mok pergi buat nasi goreng. Bekalkan tu. Nah. Periak nanang lagi. Nah, apa benda mana boleh? Patut kabar tak boleh, haram tak boleh keluar dengan anak makcik. Kalau nak keluar dengan anak makcik, nikah dulu. Baru boleh keluar. Nah, main tubik-tubik-tubik gitu. Jatang dengan tina ni, kalau dia tubik, dia seronok. Bila dia seronok, dia kau lama kau lekat. Kau lama kau rapat, kau lama kau pelik. Nah, gitulah. Nah, bahasa Tuhan buat dah. Orang puang Tuhan buat. Terus Tuhan buat orang lelaki, dia jadi macam magnet. Kalau lelaki ni lelaki, ada magnet. Nah, puan dengan lelaki jadi pasien lain. Tuan-tuan kata orang muda, orang tua nak masuklah kubur pun ia jadi keleding. Kalau mana ada orang puan. Nah, jangan main. Dah Tuhan cipta gitu. Lepas tu Tuhan jaga pula kita. Bila Tuhan cipta lelaki dengan puan ni tidak boleh. Kalau dua orang, kalau ramai tak apa. Kalau dua jadi pelik. Nah, maka ada hukum syarak. Betul tu pakai tudung. Betul tu tutup aurat. Betul kalau cakap boleh. Tapi tak boleh berapak. Tak, darurah. Ha? Betul dalam bab muamalat. Takat mana boleh cakap. Nah, Imam Ghazali khabar. Kalau orang lelaki mari rumah kita. Nah, kita suami kita tak ada. Nah, tapi kita kena jawab je. Pasal dia itu kita kenal lah. Nah, tak boleh cakap dengan lembu. Kena cakap dengan ngasor. Kan ngasor je kau. Cakap dengan suara tak sedap. Setengah ulama kata sunat ubur batu dalam keng ni. Ha, biar bunyi tak jeruh. Nah, ha. Ada setengah ulama kata ubur tangan ni jolok dalam mulut. Tangwi jadi lunak suara. Kerana Allah Taala kata berlembut suara dengan suami, dengan orang laki-laki yang bukan suami kita, hukumnya bid'ah dan haram. Siapa gitu semua dalam ni ada raiko. Laki kita tak ada di rumah, kawan laki kita mari. Nah, ha. I ada di rumah I. Tandanya kawan lagi kita. Nah, kita pula tak ada umat. Mari bila lama sombong tak tengok. Dok itu direbah tadi. Faham? Ha, itulah. Haram. Jangan buat blender tabir gitu lah. Macam ke KL ambil. Nah, ha, tak boleh cakap gitu. Nah. Oh, abang mak ni. Tubuh sungguh. Lening gitu. Ha, macam-macam. Nah, ha. Apa mecing hang ni? Neh. Ha, biasa cakap gitu ah. Cakap dengan ringkas saja. Nah, cakap ringkas, neh. Abang kita tak ada, dia pergi pasar. Neh. Ha. Ha, dia kerja benda. Ini gitu. Dia pendek-pendek. Nah, nanti baru tu. Noh, dia kata pun nak suruh ambil anak kunci kereta. Ha, tak apa. Ha, tunggu sekejap, gitu ah. Eh, oh tinggal pulak tu abang kita wajah emang. Tinggal emang kucing kereta. Hanya buat benda tabel gitu. Ada ajak masuk dia. Masuk dulu. Kamu dah ambil rumah kita. Oh, tak puas leh dia ni. Oh, macam-macam resen. Nah, untuk lelaki ada. Duduk atas unjang, tu tengok bubu. Nah, nyanyi kita jangan buat gitu. Cakap rekas-rekas duduk. Nah, kalau dia tanya mari ada, walaupun rapat dengan kita, tapi dia bukan mahram kita. Cakap rekas duduk. Nah, kata tak ada. Abang kita tak ada. Eh? Tengok lama kata suruh tekan kat skor. Abang kita tak ada. Nah, dia pun balik tadi. Nah, dia gitu. Ni dok macam-macam. Nah, apa boleh salang pula. Boleh jabat salang, boleh put-put belakang. Ni, lapak sangat lah tu ni. Nah, laki kita, kawan laki kita mari. Kita tu bik, biar ke air, dok akan tudung. Ada kau? Luar akan tudung. Dari rumah eh. Tak, dah akan tuduh. Mana boleh? Dah boleh. Kena akan tuduh lah. Walaupun nak kat air sekalipun. Nak, kena akan tuduh. Eh, ni buang tuduh. Ni boleh kembali tuduh. Berat kan tu. Macam orang tua-tua. Nak, kembali ratung tu. Eh, ada gila ni. Sini ada gila. Pasien tubik luar kembali ratung. Ada. Tapi orang tua lah. Bukan muda. Orang tua lah. Umur 50. 50 pun ni boleh buat rojak celek lagi. Bahan jangan main. Tak? Jumpa dia dah jumpa tu dah. Tu tak apalah. Bahan jumpa dia bangla sesak. Boleh tak dia nyebuah lah baku lagi. Nah, jangan main begitu. Suami kita mari. Kawan kami kita mari. Kita keluar nak akak air. Nak akak biskut. Pakai tudung boleh. Pakai baju boleh. Jangan awak lebih kurang. Ada yang pakai tuala lah. Dah kawan laki dia mari. Dia nak akak baju pakai tuala. Dia pun tudung ikut atas. Lepas tu nampak lengah kat ni. Dengan tuala-tuala pun enggak. Dah kalau sakut tuala tu di meja makan tu. Dah balik awal kita. Tak? Macam-macam pesan. Sejam tau. Soalan yang ke-10. Kita berhenti kat tu. Kita banyak sangat soalan. Jawapan. Yang soalan-soalan. Kemusykilan yang akan kita jawab. Allah. Soalan yang pertama, dalam bab bertunang, apakah patut keluarga sebelah perempuan memberitahu pada pihak laki-laki perihal perempuan yang tidak jujur dan amanah, tipuan pejabat yang banyak. Dia kata. Baik, pihak keluarga perempuan tahu buat puan ni tak molek. Ada laki-laki masuk minyak. Tak. Neh, maka wajib tak kena kabur kepada pihak laki-laki. Neh, guna masuk minang dia lihat tak suruh bank lah. Banyak nipu piti orang lah. Hukumnya lagu mana? Tengok keadaan perempuan itu. Kalau dia telah pun bertaubat, maka haram diberitahu perkara tersebut. Tak boleh. Tapi dia tidak ada tanda-tanda untuk serik daripada perangai tersebut, maka sunat kita beritahu kepada calon seorang yang meminang dia. Dia gitu. Walaupun anak-anak kita sendiri. Sebab kalau benda salah, hak anak-anak kita pergi tutup, kita perangai macam Yahudi. Kita duduk buka, hak uduh, hak lawang kita saja. Guru kita buat salah, kita buat senyap. Pesen Yahudi. Yahudi kalau buat-buat dia buat salah, dia buat senyap. Bila hak sahabat Nabi salah sikit je. Habis, haibuh suti Madinah. Jadi anak-anak pun gitu juga. Jangan main. Anak-anak kita buat salah pun, pergi sokong juga. Dah boleh. Soalan seterusnya. Seorang bapa yang tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya, maka semua amalan ibadatnya tidak terima Allah. Bagaimana pula dengan orang yang memutuskan tali silaturahim? Soalan kedua, seorang perempuan tidak sempat mandi junub kerana pada subuh esok-esoknya dia telah didatangi haid. Macam mana dengan mandi junub dan niat telah disuci daripada haid? Baik. Seorang suami yang tinggal suami isteri, tinggal anak tak pakai lari gitu. Tak beri nafkah. Banyak kes ni berlaku. Lari hidup Johor-hidup relih ni kong orang lain. Anak bini dengan ni maka tinggal gitu. Ini jumlah ulama' semayang tak terima. Walaupun lini gini sebeli baik dah apa semua pun, tak terima kau. Nanti kena anak dia halal, isteri dia halal. Taubat tak terima kau. Orang tu berat. Banyak berlaku. Nah. Nikah ada bini sini. Nah, ikut ke puan lain pakai tinggal terus. Pitih tak beri, makan tak beri, tak tanya puan anak-anak. Bertahun-tahun. Hukumnya sepanjang masa lepas dia tinggal tu semayang tak terima. Nampak? Berat tak? Tambah semayang, iyalah masa muda tak semayang. Dah mari tua lagi, panjang umur tak? Mari nak jadi juru. Nak jadi juru, mu tinggal anak. Macam mana? Tuan jahat. Dah kalau tak mengaji, tak apa-apa. Kalau mengaji boleh, mari nyesal nak jadi puan anak bini. Nak? Kena isteri dia tu halal. Kemudian hak bagi anak, isteri dia ni halal. Isteri kata hak bagi saya, saya halal lah. Nak? Segala nafkah tu dah jadi utang, maka halal lah. Biarlah, dah nyesal dah. Tapi bagi anak tak boleh. Anak kena jumpa seorang-seorang anak. Lagi tak halal, tak timbul sembahyang. Faham? Hati berat. Orang lelaki berat. Dia boleh ni tak tahu kala, hukum, orang lelaki tak. Silap kita, teh, lambat nitah. Ha, wak lelaki selalu. Nak, ha, lepas tu hak kita pula. Neh, ada cabut hidung, cabut selinga, nyetang, itu lelaki. Nak, orang ini berani sepak gajah dia. Ha, reyok sama jalan. Mana reyok ni semek? Gajah pulak malam. Aku lambat buat air melu. Nak, capok biar kaki. Sengguk di dahi pulak. Nak, digejai. Oleh-oleh ada. Nah. Ha. Kemudian putus silaturahim. Putus silaturahim juga kata setengah ulama menyebabkan doanya tidak diterima. Kerana ada hadis, tidak diterima doa orang yang putus silaturahim. Putus silaturahim ni maknanya sengaja buat supaya perpecahan dalam keluarga. Adapun tak sengaja lain. Tak sengaja ni maknanya benda kita tak mau niat nak pecah keluarga. Nak benda tu tak ada niat. Tiba-tiba jadi pecah keluarga. Itu lain. Putus hati sengaja memisahkan antara dua beradik. Sengaja pisah antara mak saudara dengan anak saudara. Itu dah sebesar. Seorang perempuan ni tak dapat anak-anak mandi junub. Mari haid. Dah lagu mana kat gini nak mandi lagu mana? Habis haid lagi. Tengok malik eh. Eh. Orang perempuan junub janabah lah. Nak dia nak mandi subuh esok. Dia sunat mandi selalu tapi nak mandi subuh esok. Pukul 5 pagi 5:30 orang katok geduk, kejuk ke geduk tu behei. Faham tak? Jadi dah ada mandi junub tak? Tak ada mandi junub. Jadi ada hutang lah mandi junub. Pasti mari haid pula tak nak mandi junub. Tak gerakak aja. Mandi saja boleh lah. Panasan. Lepas daripada habis suci haid, lagu mana nak buat? Nak je. Berarti pakai seniat. Niat mengangkat hadas yang besar. Atau niat mengendalkan, mengerjakan mandi yang wajib. Tak payah sebut haid, tak payah sebut nifah, tak payah sebut wiladah, sebut apa. Ha? Ha? Niat mengangkat hadas yang besar. Hadas haid, hadas besar, cakap kau. Hadas nifah, hadas besar, cakap kau. Faham? Ha? Junuk, kakak tak? Pasal macam so. Atau mengerjakan mandi wajib. Senang. Tak payah sebut akhir ni. Nah. Soalan yang seterusnya. Adakah wajib ambil air semayang selepas mandi hadap so? Yang kedua, apakah hukum seorang perempuan buat urutan refleksi, refleksiologi kaki? Dan lelaki bukan Islam. Dengan lelaki-lelaki bukan Islam. Aurat kaki tangan dipegang dan atau didedepkan. Ha. Baik. Masalahnya, lepas daripada mandi junub, wajib dia ambil wuduk. Ha, dengar molek. Pakai sekali faham selalu. Sunat kita kalau nak mandi junub, nak akad adab syar, haid nifah, beranak. Sunat mula-mula basuh kencing dulu. Basuh najis dulu. Istinjak dia panggil tak? Waktu dulu. Lepas pada tu, ingat ni, belum mandi. Ambil wuduk dulu. Nah, ambil wuduk dulu. Kita ambil wuduk dia lah. Ha, ambil sunat ambil wuduk dulu. Lepas basuh najis, ambil wuduk dulu. Lepas ambil wuduk, baru mandi junub. Mandi hadas. Itulah sunat yang paling afdal. Tapi kalau kita nak buat macam biasa, nak mandi dulu. Nah, baru nak ambil wuduk. So, tak ada masalah. Cuma nak pahala lebih, ambil wuduk dulu, air sembahyang dulu, baru mandi. Faham? Ha, dia gitu. Dan kalau kita nak mandi saja tak ambil wuduk, sah juga. Kita ada sah. Kita tak niat wuduk, mandi saja. Maka siakat juga ada cik. Dia duduk dalam dah. Hadas cik duduk pat-pat yang muka, kaki, tangan, kepala. Hadas so seluruh tubuh. Bila kita pergi mandi sekeliang tak badan, niat mengangkat hadas, maka tiakat hak so juga hak cik. Maka tak wajib lagi ambil wuduk selepas mandi junub. Walaupun kita tak pernah ambil wuduk. Sebab apa? Bila kita berhadas so, maka kita akan hadas, tiakat habis dengan hadas-hadas cik. Tapi kalau kita nak ambil juga, tak ada masalah. Sunat sebelum mandi dan harus selepas mandi. Tapi ingat, mandi junub yang tak mau ambil wudu, janganlah lepas pada setiap mandi batal air semayang kita. Kalau batal air semayang kita, maka wudu mandi kita sah dah, tak payah ulang. Tapi wudu tak ada, tak boleh semayang, tak boleh pegang Quran. Umpama lepas pada mandi, tak buka pintu bilik air, tengok muka ketuk lelaki kita kejut. Kejut ke muka ni jangan mengingat. Kita pun ketuk. Faham tak? Nah, ha, tu dia anggil batal air semayang. Dah kita ambil air semayang lah tadi. Ambil tak ni? Dah ambil, kita mandi saja. Nah, bila mandi saja selesai pun, kalau kita ketuk batal sembahyang. Batal sembahyang ada dalam mandi tu. Nampak? Ha, jadi bila kita ketuk lepas mandi junub, mandi junub sah dah. Kita wajib ambil air sembahyang semula. Bila serta-merta doa eh, bila kita nak sembahyang sekarang. Nah. Ha, begitu. Habis. Soalan seterusnya, apakah hukumnya bila seorang suami berkahwin kali kedua tanpa persetujuan ibu dan bapa kandungnya sendiri? Hukumnya makruh. Kata setengah ulama. Eh? Kerana orang laki-laki tidak perlu kepada keizinan ibu bapa dia. Cuma sunat meraikan ibu bapa, sunat saja. Nah, eh? Kerana orang laki-laki tidak berhajat kepada wali. Nah, dia wali-wali ni nak orang puan. Dia anak dara ke, dia ada janda ke, dia berhajat pada wali. Tak ada wali, tak usah nikah. Cuma anak dara ni sunat ayah minta izin. Kalau janda dah, wajib kena minta izin. Faham? Ha, itu beza dia. Nah, jadi kalau laki-laki tak berhajat pada izin ibu bapa. Cuma baik dapat izin orang tua dan penyertaan keluarga kerana nak kepada keberkatan pernikahan itu sendiri. Soalan seterusnya, anak gadis saya pernah membawa masuk teman laki-laki dalam rumah dan saya dapat menangkap mereka. Sejak tu malam ini saya tidak dapat berkomunikasi dengan anak gadis saya seperti biasa lagi. Hanya sekadar bercakap perkara yang penting sahaja. Saya memang maafkan dia, cuma saya rasa benci dan asing bila dia ada yang dia ada. Bila dia ada saya. Eh. Apakah saya berdosa? Apakah harus saya buat? Baik. Dia takat anak dia buat balik orang jatah ni banyak berlaku. Eh, baru ni dekat satu flat dekat Kuala Terengganu buat balik. Pukul 3, pukul 4 pagi lelaki pun dubik. 3, 4 pagi lelaki dubik kot dikat. Mak ayah dah sedar. Masa kot dikat itu. Nah, eh? Ada berlaku dekat satu dekat, satu kampung. Kawasan tu orang kapelang. Nah, lelaki naik kot dikat kot. Naik kot dikat. Nah, duduk sejak itu, duduk main bisik gitu lah bilik. Duduk api. Nah, pukul 2, pukul 3. Letih. Nah, awak lelaki balik. Mutu tak sekarang, pesen gitu pula ni. Waktu janganlah kita ni lok sangat. Bukan kita dak syok wasaka dak. Kita berjaga-jaga. Nah, lama kita dak sedar kalau cakap hal kita. Nah, kita dak sedar kita dak tahu ke cerita dak. Orang nak nampak, orang dak cerita nama kita. Habis kita copy dia cerita kita. Cakap molek sangat. Anak awak buka pintu dapur kalau dak sedar. Ha. Nah, baik kita berjaga-jaga. Jadi bila dia takat dah anak dia buat balik awak jatah, maka dia jadi renggang dengan anak dia. Nah, memang dah. Walaupun anak dia tu menyesal dah, apa semua dia maaf dah, dia akan ada perasaan. Jadi nak buang perasaan ni, nak, kita kena bawa banyak bergerak, berkomunikasi, bercakap pada tempat lain daripada rumah. Ajak pergi berjalan dua orang, wajib patah bagi situ, banyak ajak pergi berjalan. Cara dia nak pulih balik. Tak duduk di rumah, memang payah. Nak rumah wak rumah tu jadi wak maruh. Nah, bawa anak kita wak keluar pada rumah, ajak pergi beli, ajak teman di situ sini. Tak, ajak pergi berjalan. Cara gitu aja. Nah, lama-lama jadi molek semula. Dan kita lupakan kesalahan dia kerana kita pun sendiri banyak salah juga. Tak? Haa, dia gitu. Dan kita tak mau genggam semua dengan anak kita. Tapi memang kita rasa tak sedap mula-mula. Anak kita baru buat salah kan? Tak? Kita rasa lain macam. Rasa sakit hati. Rasa gerak. Nah, banyakkan bawa dia keluar berjalan. Tak? Supaya dia dapat memberi sedikit masa dengan kita keluar daripada rumah. Dia tempat kejadian dia payah sikit nak baik. Nah, keluar daripada tempat kejadian. Haa. Soalan seterusnya. Banyak tu ni. Orang laki-laki pakai gelang magnet niat berubat, apakah hukumnya? Kalau niat berubat mesti dah benda tu jangan rupa dengan gelang macam perhiasan. Nak, biarlah bentuk tu bentuk obat. Janganlah bentuk perhiasan. Sekarang ni bentuk perhiasan, comel pesan relok gini, comel yang ni gini pulak. Nak, sebenarnya kebanyakannya selek kepada perubatan, tapi niat meniru-niru. Tengok comel orang pakai gelang gitu-gitu tak. Nak, tapi nak terus nampak sedap sikit bunyi, selek kot nama perubatan. Tak sakit mana-mana pun. Tak ada sakit apa pun. Nak, kalau nak kira, nak. Saya ada bernazar untuk sembelih seekor kambing. Jika anak saya sembuh dari sakit, bolehkah saya dan anak saya makan dari daging tersebut? Ada pendapat mengatakan tidak boleh. Jika tidak boleh, apakah sebabnya? Bila kita menazar nak sembelih seekor kambing, maka nazar itu menjadi wajib. Maka ulama-ulama semuanya mengatakan, siapa yang menazar dan dia dengan suatu-satu perkara yang ditaklik dalam nazar, umpama kata sakit anak ni baik sembuh, nak sembelih seekor kambing, maka bila baik penyakit anak, maka wajib sembelih seekor kambing. Kami biri boleh, kami kapung boleh, kami hadari pun boleh juga. Boleh berlaku. Tapi tuan punya nazar tak boleh makan. Faham? Kalau kita ni mau, kita yang nazar, maka kita seorang tak boleh makan. Suami kita boleh makan, anak kita boleh makan. Anak boleh makan. Kita seorang tuan nazar tak boleh makan. Tak. Kerana kita nak korban atas nama Allah SWT, lepas tu kita nak ambil balik pula, tak boleh melakukan benda yang sunat. Benda sunat kita boleh makan. Ni benda wajib. Nazar jadi wajib. Jadi kalau kita ni mak, kita yang nazar, anak boleh makan, suami boleh makan, kita seorang tak boleh makan. Tapi kalau suami kita yang nazar, suami tak boleh makan, anak tak boleh makan, isteri tak boleh makan juga. Pasal isteri suami beri nafkah. Faham? Anak pun suami beri nafkah. Tapi kalau mak yang nazar, isteri kita ni lah, kita tak beri nafkah kan anak kita, dia boleh makan. Kita tak beri nafkah ke suami kita, dia boleh makan. Dan cara lagu mana nak makan? Masa nazar tu sebut nak makan. Aku menazar kalau baik sakit anak aku ini, nak sembelih seekor kambing dan aku makan sedikit daripadanya. Maka kalau sebut kita dalam nazar, wajib sembelih, boleh ambil sebahagian makan rumah. Faham? Soalan seterusnya. Ketika ambil wuduk, apakah rambut bahagian telinga atas kepala dikira bahagian muka? Tolong jelaskan. Baik. Masalah wuduk berpuan. Rambut orang tepi telinga ni, tak bagi atas daripada muka. Kita ambil dulu tangan kita, kita buat gini. Ambil tangan kita, kita bubur dekat ujung jari. Ujung jari, ujung rambut orang mula-mula keluar. Nak tahu. Jadi muka kita sini, sapa sini, dia turun ke telinga ni. Ni anak telinga ni. Ni naik gini. Dia naik gini. Dia naik tak ke muka ni. Tak ke ujung rambut ni. Rupa ada rambut tak? Ada. Takkan ada rambut. Ujung ni turun sampai ke anak telinga. Jadi kita ambil anak telinga ni, kita tengok. Atas ni bukan. Faham tak? Ni bukan. Ni ye ni bawah ni. Nampak lagi? Gitu kan? Ni ye ni. Atas ni bukan. Atas ada telinga bukan. Ni kira kepala. Hak bawah ni, masa basuh muka wajib kena basuh semua ni, hak bawah ni. Sebab tu orang puan kalau dia nak basuh muka, hak sini ni, hak dalam pipi ni, dia giangkat buah atas telinga, tak sok. Batu orang puan nak mudah, hak dekat telinga ni, hak bawah, guting lebih pendek. Dia giangkat buah atas telinga, dia hak rambut atas kepala tak apa. Rambut hak di pipi, dia kira muka tak, tak rata air. Becus mula. Guti pendek kat ni, tepi ni. Guti ni pendek tepi ni. Tak apa, rapang guti pendek tak jadi calon lelaki. Rapang lelaki guti pendek jadi keras sini. Rapang jadi lembut. Faham? Tepi ni buat pendek kat. Jadi nak basuh muka biar kena. Tak sama elok lah buat atas telinga gitu. Soalan seterusnya. Orang laki-laki dilarang memakai kain sutera. Pada masa sekarang, ramai orang laki-laki memakai baju sutera kerana dikatakan sutera campuran. Tak apa, bukan sutera tulis. Apa pendapat ustaz? Baik. Yang haram ni, memakai sutera yang dibuat benangnya daripada benang ulat sutera. Hak tu haram laki-laki pakai. Orang puan saja boleh pakai. Nampak? Berapa semeter harga? Harga dia mahal lah. Paling murah pun dalam RM340 semeter. Hak tiruan ni, kita pergi kedai kelingin, kedai kain, dia tulis dia Korean silk, Japanese silk, Chinese silk. Tu bukan sutera. Tu wak-lalak sutera dia panggil. Berapa satu meter? RM7.50. RM12. Bukan sutera. Sutera tak ada RM12. Silk tu bahasa orang putih. Maknanya sutera lah. Bukan sutera. Campuran saja. Macam kain jaket. Kain jaket tu kan, kain yang orang tu buat pakai batik catin tu, kain jaket tu. Hak tu ada lebih kurang 10% je benang sutera. Mahal tak? Sutera betul biasanya mahal. 100% dia mahal. Kalau kita pergi dekat butik-butik dia ada. Itu pun dalam 65% sutera. Kalau 100% biasanya buatan Thailand. Kain itu agak maknanya licin. Kain sutera. Jadi kalau hak tiruan boleh pakai laki-laki. Macam kain jaket tu dia panggil sutera teruang. Pasal apa sutera teruang? Pasal sutera pegang kecil saja dia ambil benang sutera dicampurkan adun dengan benang nylon. Nah, ha, jadilah kain jaket, kain puji. Nah. Ha. Jadi banyak, tapi ada juga kain maknanya baju kasut, baju laki-laki ni orang pakai awak pergi dini makan malam apa, dibuat daripada sutera yang haram. Nah, biasanya kita tengok koprak-koprak kita pakai. Neh, kalau cak ayam tu kan tu kain batik murah je. 45 sepasang beli baju orang lelaki kan. Nak bunga-bunga tu. Nah, ha, macam wakil ayat pakai tu. Ubur bunga pula tani macam ke pondang jadi. Ada bunga pula sekutuk. Nah, bukan pakai orang lelaki tu. Orang lelaki tak akan je bunga tu. Nah, tapi dia ni jadi-jadi-jadi ikut-ikut tang. Pakai yang malang. Nah, ha, kaki lengang. Ha, tu bukan sutera. Kalau kau perak memang sutera. Sebab kita tahu. Nah, kita biasa berurusan dengan butik-butik ni. Nah, kalau tak dapat 450 satu pasang, itu sutera yang haram. Macam awak kaya-kaya pakai, hak tu haram. Nah, tapi tiruan hak biasa ni, hak kita beli baju siap dan baju kemeja ni 65-70, hak tu sutera campuran sedikit saja. Bila campuran kalau lebih dari 50% kandungan sutera, haram. Sedikit dimaafkan. Eh, kerana pernah berlaku zaman Nabi, sahabat pakai sutera sedikit pada jalurnya saja. Kajubah ni belang, tak belang tu saja sutera. Maka Nabi kata dihalalkan kerana sedikit. Hak sutera fresh untuk orang perempuan saja. Eh, wak semayang boleh, wak kita dengar boleh, wak kapal mati pun boleh juga dengan sutera. Faham? Ada ustazah di mengajar, dah di kapang dengan orang wak kain kapang. Dah betul. Neh, boleh wak kapang. Tak ada masalah. Jangan curi orang dah. Kerana tiap-tiap apa perempuan boleh pakai masa hidup, dia boleh kapang masa mati. Faham? Bila nak puasa sunat hari Arafah 9 Zulhijjah, saya selalu keliru. Contohnya 9 Zulhijjah di Mekah hari Rabu, di Malaysia hari Khamis. Mana satu yang patut saya ikut? Ada dua pendapat. Pendapat yang paling ramai, kita nak puasa ikut Mekah, raya ikut sini. Sesat eh? Soalan yang seterusnya, berat zakat mah yang dipakai sehari-hari tapi melebihi hak nilai zakat, adakah wajib mengeluarkan zakat tersebut? Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, puang tak, jangan pakai lebih daripada hak. Dia ada hak dia. Neh, dia ada hak. Bukan bila Allah kata boleh pakai mah, boleh pakai siapa berganda-ganda. Tak. Dia ada hak dia. Neh, lebih pada hak dia, hukumnya haram. Bukan haram kerana mah, haram kerana takabur dan khuyalak, menyebabkan orang miskin jadi kecoh hati dipanggil. Dia nak beli orang seorang aluh tak boleh. Kita sampai setengah fikir duduk cekup. Nah, tak boleh. Pulak berdoa-doa lagi Allah pun tak suka. Nah, jadi sebab itulah. Lebih pada hak kena zakat dan haram. Mufti Negeri Terengganu mengeluarkan tiga kategori zakat. Yang pertama golongan koprak, golongan kelas-kelas bangsawan. Dasar khabar itu 30 ribu lebih di tubuh, barulah haram. Nah, lebih kurang 34 ribu rasa dari lebih pada tubuh ni. Kita ni ada dua golongan. Golongan cak ayang se. Itu jangan lebih pada 5 ribu. Rakyat biasa. Hak jenis orang biasa. Hak jenis orang perempuan, hak kerja-kerja. Timalang, pengarah, pegawai, takbir apa semua. Di tubuh jangan lebih 7 ribu ringgit. Faham tak? Bukan nilai belian, nilai mah saja. Nilai belian 6 juta tak apa, duk tekuk. Faham? Dia kira tu. Ingatlah tu. Kalau kita ni orang biasa, bukan jenis gaji 3-4 ribu sebulan, tubuh kita sekali pakai jangan lebih nilai mah 5,000 ringgit. Kalau kita orang berada sikit, orang jenis makan gaji, nah, jangan lebih 7,000 ringgit. Tanya. Nah, tu hak tu fatwa Mufti Terengganu. Nah, lebih pada tu haram. Dalam banyak orang ni kita boleh tiga fikir mana? Gila-gila pakai. Tak ada masalah. Nah, hari ni atas fesyen ni esok macam lain pula. Hari ni air mata esok air ingu. Tukar umur. Ha, tukar umur dah apa? Nah, dah banyak sangat. Jangan pakai banyak. Macam orang-orang jual mang kan? Hidup pasok. Nah, nyanyi tengok dia. Nah, kali dia ni berhenti negeri makan laksa, siapa tupuk selabuk laksa. Dah berat ni, tak berat laksa. Nah, tak. Ha, siang dia. Jangan buat gitu. Makan sikit-sikit. Nah, jangan pakai banyak. Kita lebih kuat tau. Nak tunjuk korang, nak kabar kita hebat. Akhirnya nyawa melayang daripada badan. Hak pakai jirilang tu, hak bukan hak asli. Hak capur je, sadur. Tapi sadur dia molek. Mati seorang. Nah, mati. Tikam baru tarik. Dulu tarik buat lari, orang jerit, orang kejar kata. Lepas ni tikam dulu baru tarik mah. Bang makan. Nah, ha, padahal duit hak hilang je. Pak maknanya bukan asli. Nah, ha, dia begitu. Nak pakai di rumah lah. Nah, tak sana awak lawa lah. Nah, walaupun nak pergi surau apa semua, dia tarik dia orang. Nah, ni boleh awak lagi dengan kita-kita. Nyanyi kita. Nak ibu lagu ni. Nah, ha. Pakai di rumah yang kita kan, rumah dah akan. Gigi bersih bola kopok. Depan tu lelaki. Suaki suami kita beli dengan gelang, dengan subang, dengan apa, nak suruh tunjuk dia kan. Suami kita nak balik kerja dah pukul 5. Patut kopak tu kita gonyoh dah gelang. Dia buru gigi. Gonyoh. Tak. Ha, suami aku sejam kita balik. Masuk gelang. Masuk rata. Bubuh cicing. Bubuh subang pusat. Bubuh gelang kaki. Bubuh ketuk. Tak. Lawanya sedu, lomo, belasya, lomo, cak, asyik, air, jokum ke mana. Tak. Baru betul. Ni depan suami taruh lah ke. Suami kata dah. Dua hari dia bakar. Tak. Masih minjang dah. Tak. Oh, itu kapuk nanti dia tak hidung. Nah, cabut belaka. Simpanlah kotak. Berang, nak pergi tengok orang mati. Oh, pakar belaka. Padahal kawan tu mati dah, dia nampak. Dah mati dah. Dah akal apa. Nah, ini bodoh ke puan. Nah, bukan sini. Pokok cuka. Nah, jadi, bila lebih pada hak, wajib zakat. Berdosa membuat gubahan syirik di majlis bertunang atau bernikah, hukumnya haram. Fal-fal-fal bertaubat. Kerana dia adat yang wajib dalam agama Hindu. Tak? Orang tanya dah ulama-ulama, itulah jawapan. Itu guru kita fatwa tahun 1989. Haram. Tak? Tak boleh. Fal-fal-fal buat, bodoh kita astagfirullah. Tak nak warna ni, dah aku tak tahu zaman dulu dah. Haa, jasa buat. Sedaja kita boleh buat atau sirih masa majlis pertunangan dan pernikahan, iaitu bila suami kita memang dia makan sirih. Ha, boleh mengatur sirih. Ha, boleh. Ha, nah, tunang kita ni memang dia makan sirih. Takkan nasib makan sirih dia. Eh, makan sirih dengan batu bepang. Ha, tak apa lah. Wagi sirih. Nah, ha, ni tak. Buat saja-saja, maka jadi adat yang wajib dalam agama Hindu. Man tashabbaha fa'in biqaumi fa'innahu minhu. Orang dia ikut adat budaya bangsa lain, dia jadi bangsa tu. Bangsa Sami Bali. Bulu kucing lekat pada baju kita haram bawa ke dalam solat. Tapi saya pernah mengikut kuliah Ustaz Nuri Sidi berkenaan bulu keldai yang juga haram dibawa ke dalam solat. Jika bulu keldai ini terlekat pada seorang yang menunggangnya adalah dimaafkan. Adakah sesuatu yang boleh dimaafkan bagi bulu kucing? Baik. Masalahnya, tiap-tiap binatang yang lain daripada anjing dan babi, bilalah kita setuh bulu dia, bulu tu adalah suci. Selama mana bulu duduk tubuh dia. Nah, lain pada anjing babi tolak. Lain pada anjing babi lah. Umpama kucing. Kucing dia bulu tak cabut bulu tubuh tak. Cepat jamah gitu. Tak najis. Tapi kalau bulu tu cabut, bulu tu najis. Bila cabut pada tuang. Cabut daripada kucing, faham? Selama duduk tubuh, hukumnya tak najis. Bila cabut jadi najis. Nak bulu rimah, rimah duk tubuh, kita pergi kat rimah belang, kita gosok muka rimah. Tak, ha, siam rimah. Siapa bersih duk di kursi, kita kata gitu. Faham? Ha. Jadi selama hak duduk tubuh rimah tak najis. Tapi kalau bulu rimah tu cabut, dia panggil najis. Faham ni? Melainkan binatang yang kalau kita semelih boleh makan. Binatang dia kalau kita semelih boleh makan. Kucing. Ini. Kohor macam kau kurang kohor. Kuat sih. Kambing. Kambing. Kambing ni bila kita sembelih, kita boleh makan tak? Maka kalau cabut, tak najis. Nampak? Tak najis. Macam bulu ayam kau. Ayam boleh makan tak? Tapi kita tak sembelih. Ayam bulu ayam lekat di ikannya kita. Pahlawan lagi lah ni bulu ayam. Tak ayam pada semayang. Nah. Tetapi kalau binatang tu bulunya najis, binatang yang jenis payah kita nak jaga, maka najisnya najis yang dimaaf. Contoh bulu kucing. Bulu kucing ni memang payah. Lekat di sejadah, lekat di baju kita. Kerana kucing dah duduk jauh pada orang. Dah duduklah hutang. Dia kucing hutang tu. Kucing orang dia panggil. Duduk dengan orang. Nah, duduk pasar, duduk kedai. Semua mak nenek yang kita ada, dia mari duduk situ. Nah, jenis Tuhan jadi kucing ni, Nabi kata pada para sahabat, tawafi bainar rijal, tawafi bainan nas, Kucing ni binatang yang berah hidup lekok pun bira kaki orang. Maknanya mana-mana kita pindah. Pak dia tinggal dah kucing tu. Kucing lain tak lagi. Nah, ha, Tuhan buat gitu. Jadi bila gulu kucing cabut, lekat di kana, lekat di tapak tangan, bekas cadar kita, ada bulu kucing tak nampak, sujud bahan dari 15 orang, dia panggil najis yang dimaaf. Soh semayang. Faham? Ha. Yang dah maaf, kita cabut bulu kucing. Baru dah ada maaf. Belum nak angkat takbir, kita panggil kucing tu. Kucing pun mari, kita pun getuh 12 orang. Cetek tak ada air. Ha, tak ada orang buat, kita bodoh pula. Nah, jadi guru kucing, dia maaf. Kita kena terimalah. Pasal kucing ni binatang duduk dengan orang. Tuhan ni bijak. Dia buat kucing, berhidup orang. Kalau Tuhan buat, berwak riang, layaknya kita. Berhidup duduk lama orang. Tak roh. Nah, susah kita. Habis dah soalan. Ha, soalan yang terakhir, jika kita makan minum menyediakan makanan dalam bekas pinggan yang sadu emas perak, sebab dalam kuliah tak hanya menyebut bekas pinggan perak dan emas, kata jumhur ulama, kalau kita salut dengan emas sekalipun hukumnya tetap haram. Walaupun dalam tu besi, tetapi kita salut luarnya dengan emas atau dengan perak, hukumnya tetap haram. Kerana maksudnya tak semestinya logam itu buat daripada emas padu, tetapi maksudnya iaitulah Tuhan benci dan marah kerana rupa emas tersebut. Eh, yang berlaku khilafnya, dia buat daripada emas, kemudian kita sadung besi ikut luar. Ha, maka waktu berlaku khilaf. Setengah ulama kata tak haram dah, tak ada rupa orang yang sombong. Tapi kalau emas duduk di luar, sadut dalam tu besi atau memang padu emas, sudu emas, makut emas, berhenti emas, maka rupa orang yang sombong kepada Allah, laki-laki pun haram makan, perempuan pun makan, haram makan juga. Innama yakulu fi aniyati zahabi wal fiddah yujadjiru fi butunihim nar. Barang siapa yang makan dalam pinggang emas atau perak, sudu emas, sudu perak, gayung emas, gayung perak, siring dan sebagainya, laki-laki atau perempuan, dia makan dalam perutnya api neraka. Jadi insyaAllah kita bersambung di bulan hadapan pula, iaitu di surah mana? Beri tak ni? Sebelah hari bulan 4. Surah ni dah tak? Tak berat tak? Sebelah hari bulan 4 2008. Macam biasa dah. Tiap-tiap hari Jumaat minggu yang kedua insyaAllah kita bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna bima yang ta'una. Rabbana zidna alima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.